lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita lanjutkan pengkajian kitab Sahih al-Bukhari. Kita masuk dalam pembahasan Kitabuz Zakah, kitab yang membahas masalah zakat, bab yang pertama tentang kewajiban zakat. Kita masuk pada hadis nomor 1399. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu al-Yaman al-Hakam bin Nafi' qala akhbarana Shu'aib ibn Abi Hamzah. Abu Hamzah namanya Dinar, Shu'aib bin Dinar. Anil Zuhri, Az-Zuhri namanya siapa? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Shihab Az-Zuhri, kunyahnya Abu Bakar. Qala haddathana Ubaidullah ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wafat, wa kana Abu Bakar radhiyallahu an, dan adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah pengganti Rasul. Wa kafara man kafara min al-Arab, dan telah kafir orang-orang yang kafir dari kalangan suku-suku Arab. Menjelaskan kondisi setelah wafatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam di masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam sejarah disebutkan ketika itu banyak sekali dari kalangan suku-suku Arab yang kafir. Ada yang murtad dari agamanya, di antaranya pula ada yang tidak mau memberikan zakat. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka berkata sahabat Umar radhiyallahu anhu, kaifa tuqatilun nas? Beliau mengatakan kepada Bakar Siddiq, kaifa tuqatilun nas? Bagaimana engkau memerangi umat manusia ini, orang-orang ini? Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintah untuk memerangi umat manusia, hatta yaqulu la ilaha illallah, hingga mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faman qalaha, maka barang siapa yang telah mengucapkannya, faqad asama minni, maka sungguh telah terjaga dariku, maluhu wa nafsuh, terjaga hartanya dan jiwanya, illa bihaqih, kecuali dengan hak nya, wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya atas Allah Subhanahu wa taala. Yani sahabat Umar, beliau mengingkari tindakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang memerangi orang-orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat tetapi menolak zakat. Tidak menunaikan zakat. Kenapa kamu memerangi mereka? Bukankah mereka telah mengucapkan dua kalimat syahadatain? Faqala, maka berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kata beliau, wallahi demi Allah, lauqatilanna, sungguh-sungguh aku akan memerangi man farraqa baina salati waz zakah, aku akan memerangi siapa saja yang membedakan antara sholat dan zakat. Sholat dikerjakan, zakat tak mau. Tak perangi semua itu. Fa inna zakata haqqul mal. Sebab zakat itu haknya harta benda. Wallahi demi Allah, lau mana'uni anakan, sungguh kalau seandainya mereka mencegah dari aku, menolak, tidak memberikan kepada aku anakan, anak unta. Kanu yu'addunaha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dulu mereka serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laqataltuhum, sungguh aku akan memerangi mereka ala man'iha, karena menolak memberikannya kepada aku. Qala Umar radhiyallahu an, maka berkata sahabat Umar radhiyallahu anhu, fa wallahi, maka sungguh demi Allah, ma huwa illa, tidaklah dia melainkan, an qad syarahallahu sadra Abi Bakar, melainkan Allah telah melapangkan dada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, fa araftu annahu alhaq, maka saya pun tahu ucapan beliau ucapan yang benar. Umar yang tadinya bimbang, ragu, menjadi yakin dengan penjelasan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, maka beliau pun ikut serta memerangi orang-orang yang menolak zakat bersama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tayyib, hadis ini mengandung faedah. Yang pertama, wajibnya zakat. Wajibnya zakat. Sebab orang yang tidak menunaikan zakat diperangi. Diperangi. Kalau enggak wajib enggak bakal diperangi, kan gitu ya. Ini yang pertama. Jadi zakat itu hukumnya wajib. Sebab orang yang menolak memberikan zakat diperangi. Yang kedua, zakat kedudukannya sama dengan sholat. Zakat itu kedudukannya sama dengan sholat, termasuk syiar Islam yang nampak. Termasuk syiar Islam yang nampak. Barakallahu fikum. Yang ketiga, dengan hadis ini sebagian ulama salaf berpendapat, dengan riwayat ini sebagian ulama salaf berpendapat, mani'uz zakah kafir, orang yang menolak memberikan zakat dihukumi kafir. Ya, orang yang menolak memberikan zakat dihukumi kafir. Sebagaimana orang yang meninggalkan sholat dihukumi kafir. Barakallahu fikum. Ingat, itu pendapat sebagian salaf. Baik, ini faedah-faedah terpenting yang berkaitan dengan masalah zakat. Faedah yang lain yang bisa kita ambil, yang pertama ialah bahwasanya menegakkan hukum-hukum had, menegakkan hukum-hukum ta'zir adalah wewenang pemerintah. Ya, menegakkan hukum-hukum had dan menegakkan hukum-hukum ta'zir wewenang pemerintah. Apa hukum had? Hukuman had itu hukuman-hukuman yang sudah ada ketentuannya dalam syariat. Seperti mencuri, potong tangan, berzina, sudah pernah akad nikah kok berzina dihukum rajam, dan semisalnya. Itu namanya hukum had. Kalau diistilahkan orang sekarang, hukum syariat. Itu wewenang pemerintah. Begitu pula hukum-hukum ta'zir. Hukum ta'zir itu hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah. Tidak ada batasan dalam Islam, tapi pemerintah yang punya wewenang untuk menetapkannya, entah di penjara atau dicambuk atau diasingkan atau disuruh bayar denda, eksekusi mati dan semisalnya, itu semua namanya ta'zir. Ini wewenang siapa? Wewenangnya pemerintah. Tidak boleh bagi person-person masyarakat untuk melakukannya, sebab akan memunculkan fitnah. Barakallahu fiik. Faedah yang kedua, faedah yang kedua ikhwan, hadis ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu a'lam, lebih alim daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu dengan kesepakatan para ulama, dengan kesepakatan semua ahlu sunnah wal jamaah, Abu Bakar Siddiq lebih afdal daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masing-masing punya fadilah, masing-masing punya keutamaan. Namun yang paling utama, yang paling berilmu, sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nampak dalam beberapa peristiwa, di antaranya peristiwa ini. Ketika yang lain bimbang, masih ragu-ragu untuk memerangi orang-orang yang menolak memberikan zakat, beliau tegas, perangi. Dikarenakan mereka menolak memberikan zakat, zakat hak harta benda, perangi. Tarakallahu fikum. Dan yang betul di pihak siapa ya, Fan? Di pihaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Terbukti sahabat Umar mengakui hujjah beliau. Faedah yang ketiga ialah bahwasanya mudzakarah ilmiah min da'bis salaf. Bahwasanya mudzakarah ilmiah, memperbincangkan, mendiskusikan tentang masalah ilmu adalah kebiasaan kaum salaf. Sahabat Umar dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma berdiskusi tentang masalah ini. Sahabat Umar berhujjah dengan dalil, Abu Bakar juga berhujjah dengan dalil dan menerangkan makna hadis yang disampaikan sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namanya mudzakarah ilmiah. Tayib, mudzakarah ilmiah itu memperbincangkan, mendiskusikan masalah-masalah ilmu. Itu kebiasaan salafun salih radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ketika mereka mendapati hujjah, mendapati dalil pada sebuah permasalahan, mereka langsung mengambilnya dan bersama-sama mengamalkannya. Barakallahu fikum. Nah ikhwan, pada peristiwa masa itu, dalam sejarah Islam peristiwa masa itu ikhwan, sikap tegas, sikap teguh yang ditunjukkan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, mengembalikan kemuliaan Islam, kejayaan Islam. Yang murtad perangi, yang aku sebagai nabi perangi, yang menolak memberikan zakat diperangi, dan segala macamnya, sehingga Islam kokoh pada masa itu. Sehingga dikatakan, diriwayatkan dari Ali Ibnul Madini rahimahullah menyatakan, innallaha أعز هذا الدين بأبي بكر يوم ردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. Allah Subhanahu wa taala mengangkat kejayaan atau memuliakan Islam melalui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pada masa-masa ridah. Ini pada masa-masa suku-suku Arab banyak murtad pada masa beliau. Dan memuliakan Islam, memenangkan Islam melalui Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah pada ayyamul mihnah, hari-hari fitnah pada masa beliau, pada masa kekhilafahan Daulah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk, pemahaman yang kufur. Barakallahu fikum. Naam ikhwan. Ini hadis yang terakhir yang disebutkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala pada bab ini, bab yang menjelaskan tentang kewajiban zakat. Naam, semua riwayat-riwayatnya sahihah, sharihah, sahih dan tegas menyatakan zakat itu hukumnya wajib. Dan ini ikhwan berkaitan dengan zakatul mal. Adapun terkait dengan zakatul fitrah, ada hadis sendiri yang disebutkan oleh para ulama yang menjelaskan tentang masalah wajibnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pekan depan dihafalkan. Masya Allah. Gitu ya. Nunggu isya, batal isya, diteruskan dengan pelajaran akidah tahawiyah. Meneruskan Ramadan kemarin yang belum selesai. Apa sikap kita terhadap tragedi Perancis kemarin? Sudah muncul fatwa resmi dari Hay'ah Kibarul Ulama. Mereka mengecam tindakan-tindakan yang semacam itu. Islam mengecam tindakan-tindakan semacam itu. Tindakan-tindakan semacam itu bukan dari bimbingan Islam sedikit pun. Barakallahu fikum. Walaupun yang dihantam, yang disikat adalah non-muslim. Tindakan-tindakan yang di luar kemanusiaan, barakallahu fikum. Apalagi kalau pelakunya mengaku sebagai muslim, tindakan yang salah. Ternyata pelakunya diidentifikasi selama hidupnya enggak pernah sholat, biasa makan babi, dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Sehingga alhamdulillah enggak demikian. Pernyataan-pernyataan sebagian pihak bahwasanya itu semua dari Islam, ini kedustaan. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah berbagai macam makar-makar musuh agama untuk mencoreng-moreng nama Islam gagal di tengah jalan dikarenakan pelaku-pelakunya ternyata bukan sosok muslim yang memang taat atau yang sholat atau semisalnya, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah Syekh Shalih As-Suhaimi termasuk ulama ahlu sunnah? Nah, termasuk ulama ahlu sunnah. Walaupun pada beliau ada beberapa perkara yang sedang disoroti oleh para masyayikh yang lainnya. Sekarang lagi di Malang, lagi di Batu, daurahnya haula. Allahul musta'an. Ini di antara poin yang disesalkan oleh para masyayikhna yang tahu kondisi Indonesia ini. Sekarang lagi daurah di Batu di Malang. Daurahnya mereka, daurahnya haula raja'iyun sururiyun. Apa dalil, apakah di Libya IM melakukan pemberontakan di mana-mana? Jadi akidahnya Ikhwanul Muslimin, kalau yang menjadi penguasa itu adalah orang-orang IM, mereka menerapkan semua dalil tentang wajibnya taat kepada pemerintah. Tidak boleh menghujat sedikit pun. Tidak pernah mereka menghujat Hidayat Nur Wahid ketika sebagai ketua MPR atau sekarang wakil MPR. Tidak pernah. Kenapa? Tokohnya sendiri. Yang lain dihujat. Kalau bukan dari kalangan Ikhwanul Muslimin, maka mereka menghalalkan, menghujat, bahkan memberontak pemerintah. Paham Ikhwan? Ada banyak di Libya sekarang ini. Ada seseorang tokoh Ikhwanul Muslimin namanya Shadiq Al-Ghirbani. Ini yang menyemangati mereka-mereka untuk melakukan pemberontakan, barakallahu fikum. Dan diantara yang dia fatwakan, dia menyemangati mereka semua untuk bahkan membunuh salafin, membunuh ahlu sunnah wal jamaah. Ada beberapa ikhwah kita ahlu sunnah yang menjadi korbannya mereka. Allahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Baik. Belum adzan. Masyaallah. Biasanya cepat sekarang apa tuh? Apakah ada khawarij di Indonesia? Ya ada sih. Hah? Ini kayaknya yang baru datang ini kayaknya. Ada khawarij, ada jamaah jihad, ada jamaah takfir, ada semuanya ada di Indonesia ini. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Kapan dawur di Jogja? Tunggu pengumuman resmi dari panitia. Nah, gitu ya. Tunggu pengumuman resmi dari pihak panitia. Insyaallah akan diumumkan resmi dari pihak panitia. Barakallahu fikum. Seperti yang sering saya sampaikan sama antum, ciri-cirinya gampang. Kalau mendekati hari H yang diisukan, kok gak muncul-muncul pamfletnya, berarti ada kemungkinan tunda atau gagal. Tapi kalau agak jauh ada pengumumannya resmi, berarti insya Allah jadi. Itulah ya. Ditenang aja, antum siap selalu. Barakallahu fikum. Nah, yang sekarang antum perhatikan taklim yang bagus, taklim yang rajin. Ada waktu 3 pekan sampai acara tersebut insyaallah taala. Itu men sendiri. Hah, barakallahu fiik. Ketika ada informasi, jangan khawatir, insyaallah akan dibawa ke Jogja. Pakai uangnya sendiri-sendiri.